yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berjuang meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya dalam rangka untuk menyelamatkan agama mereka, dalam rangka untuk menyelamatkan tauhid yang ada pada mereka. Kemudian mereka berlindung di dalam sebuah gua dan tidur di dalamnya, yang sebagaimana sudah kita ketahui, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka untuk tidur selama 300 tahun lamanya. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa kadhalika ba'athnahum liyatasa'alu bainahum, qala qailum minhum kam labistum, qalu labisna yawman aw ba'da yawm, qalu rabbukum a'lamu bima labistum, fab'athu ahadakum biwarikikum hadihi ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'ama, falyatikum birizkim min, wal yatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Yang artinya, dan demikianlah kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka. Kemudian mereka bertanya-tanya di antara mereka. Salah seorang dari mereka berkata, kam labistum, berapa lama kalian tidur? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Mereka kemudian menjawab, labisna, kita tertidur satu hari atau setengah hari saja. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Sebagian yang lain kemudian menjawab, labistum, rabbukum a'lamu bima labistum. Rab kalian itu lebih mengetahui berapa lama kalian tidur. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadih. Maka utuslah salah seorang dari kalian, biwarikikum hadih, membawa perak itu, uang perak ini, ilal madinah, ke perkotaan. Falyandur ayyuha azka ta'aman. Maka hendaknya dia mencari makanan yang paling baik. Falyatikum birizkim min, sehingga dia bisa mendatangkan atau membawa ya rezeki berupa makanan tersebut. Walyatalattaf, dan berhati-hatilah, berlomba lembutlah. Wala yus'iranna bikum ahada, dan jangan sampai dia memberitahu, menceritakan tentang keadaan kalian kepada seorang pun. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi tafsir hadhihi al-ayah, qauluhu taala wa kadzalika ba'athnahum liyatasa'alu bainahum. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ba'athnahum liyatasa'alu bainahum. Dan demikianlah kami bangkitkan mereka, liyatasa'alu bainahum, kemudian mereka bertanya-tanya di antara mereka. Yaitu, kama fa'alna bihim min hadhil inayah min taysiril kahfi lahum. Sebagaimana kami telah lakukan pada mereka dari pertolongan kami kepada mereka berupa taisiril kahfi lahum, kami mudahkan bagi mereka untuk bisa mendapatkan gua tempat mereka berlindung. Wa inamatihim hadhil muddati tawilah, hadhil muddati tawilah. Kemudian begitu juga yang apa telah kami lakukan pada mereka, yaitu kami tidurkan mereka dengan muddah tawilah, waktu yang sangat panjang. Ba'athahumullah, maka kemudian Allah bangkitkan mereka. أي مثلي هذا الفعل بعثناهم فعلنا بهم فعلا آخر ya, yaitu seperti apa yang telah مثل هذا الفعل بعثناهم yaitu Allah seperti apa yang telah Allah lakukan ba'asnahum kami bangunkan mereka fa'alna bihim fi'lan akhar kami lakukan juga pada mereka ya perkara-perkara yang lain liyata'asa'alu bainahum kemudian mereka bertanya-tanya di antara mereka kama jarat bihil adah sebagaimana yang merupakan kebiasaan annan nas idza namu yatasaaluna idza qamu yang namanya manusia biasanya mereka ketika mereka tidur mereka akan bertanya-tanya ketika mereka bangun mereka akan bertanya-tanya saling bertanya yang satu dengan yang lain. Minan nas man yakul. Di antara manusia ada mereka yang mengatakan madza ra'aita fi manamika. Apa yang engkau lihat? Apa yang menjadi mimpimu dalam tidurmu? Wa minan nas man yakul la'alla naumaka ladidun. Au ma asbaha dhalik di antara manusia juga ada yang mengatakan ya mudah-mudahan tidurmu tidur yang enak tidur yang nikmat atau yang selainnya ba'atsnahum liyatasaalu mereka ya Allah bangkitkan kemudian mereka bertanya-tanya di antara mereka bukan maknanya mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala isal makna annahum buitsu litasaul walakin buitsu fatasaalu ya, makna dari ayat ini bukan mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka saling bertanya di antara mereka, tapi maknanya mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kemudian mereka saling bertanya di antara mereka. Falam ja'at lil aqibah la lit ta'lil. Lam di sini ja'at lil akibah. Lam maknanya di sini menunjukkan akibat, bukan menunjukkan sebab. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwa wa hazana. Kemudian faltaqatahu dia diambil ya yaitu Musa alaihi salam diambil oleh keluarganya Firaun liyakuna lahum aduwa wa hazana maka ya Musa akan menjadi musuh dan kesedihan bagi Firaun dan keluarganya. Allam laisa lit ta'lil abadan. Lam di sini bukan untuk menunjukkan ta'lil atau sebab sama sekali. Ya. Wala yumkin an takuna lit ta'lil. Dan tidak mungkin lam di sini untuk menunjukkan sebab. Li'anna ala fir'aun lam yaltaqituhu liyakuna lahum aduwan wa hazana. Walakinnahum iltaqatuhu fakana lahum aduwan wa hazana. Karena keluarga Fir'aun, tidaklah mereka mengambil Musa, ya, agar Musa menjadi musuh bagi mereka dan kesedihan, justru sebaliknya. Mereka ingin mengangkat Musa. Ketika Musa dihanyutkan dalam sebuah kotak, dalam sebuah peti oleh ibunya, kemudian ditemukan oleh keluarganya Fir'aun, ya, kemudian ya diangkat dan dijadikan anak, ya, tentu bukan dengan tujuan agar Musa menjadi musuh mereka. Bukan agar tujuan mereka agar Musa menjadi kesedihan untuk mereka. Justru sebaliknya, tujuannya agar Musa menjadi keluarga dan kebahagiaan untuk mereka. Ya, maka lam di sini maknanya adalah lil akibah. Lil akibah, yaitu mereka mengambil Musa, maka kemudian Musa menjadi musuh dan kesedihan buat mereka. Ya. Sama seperti ayat yang dalam surah Al-Kahfi, ketika mereka dibangkitkan Allah, dibangunkan dari Allah dari tidurnya, bukan mereka dibangkitkan agar bertanya-tanya, tapi ketika mereka dibangkitkan, ya, setelah mereka dibangkitkan barulah mereka bertanya-tanya, ya, kepada satu sama lain, apa atau berapa lama kalian tertidur. Qala qailun minhum kam labistum kama jaratil adah ay kam muddah labistum. Salah seorang dari mereka bertanya, kam labistum, sebagaimana menjadi kebiasaan, yaitu berapa lama kalian tertidur. Qalu labisna yawman aw ba'dha yawm. Sebagian dari mereka menjawab, labisna yawman aw ba'dha yawm. Kami tertidur, ya, atau kita tertidur, yawman aw ba'dha yawm. Ya. Satu hari atau setengah hari saja. Ya. Labisna yawman ay kamilan. Yang menjawab labisna yawman, kita tertidur selama satu hari, yaitu ay kamilan, satu hari penuh. Ya. Au ba'dha yawm. Tau sebut ay ba'dha yawm, hanya setengah hari saja. Dari kali annahum dakhalu fi awalin nahar wa bu'itsu minan nawm fi akhirin nahar. Karena mereka masuk dan tertidur di dalam gua, ya, fi awalin nahar, pada awal hari, wabu itu minan naum fi akhirin nahar, ya, dan bu itu dibangunkan pada akhir dari hari, yaitu menjelang senja. Ya, sehingga sebagian dari mereka mengatakan, faqalu labisna yawman in kana hadha huwal yawm tsani aw ba'da yawm in kana hadha al yawm al awwal. Ya, kita tidur satu hari lebih, ya, satu hari sempurna kalau, ya, ketika bangun adalah hari yang kedua, atau, ya, hanya setengah hari saja kalau, ya, itu adalah hari yang sama dengan ketika mereka tidur. Wahada mimma yadulu ala amkin naumihim. Ini menunjukkan, ya, dalil yang menunjukkan betapa nyenyaknya tidur mereka. Ya, karena tidur apakah itu setengah hari itu termasuk tidur yang, ya, cukup lama, ya, dari pagi sampai sore. Ya, ini adalah tidur yang sangat lama untuk ukuran kita. Ya, apalagi sampai satu hari lebih. Ya. Mereka mengetahui, mereka merasa bahwasanya tidur mereka adalah tidur yang sangat panjang, Tapi mereka tidak tahu berapa lamanya. Nah, mereka memperkirakan dengan perkiraan yang menurut mereka adalah perkiraan yang masih biasa, masih normal. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Sebagian mereka menjawab, rabbukum a'lamu bima labistum. Sebagian mereka a'lam. Ya, mengatakan rabbukum, rabb kalian a'lam. Lebih mengetahui berapa lama kalian tidur. Aikala ba'duhum li ba'd. Yaitu sebagian mereka berkata kepada yang lainnya. Wa ka'anna ha'ula'il qa'ilin qad sya'aru bi'anna naumah tawilah. Walakin la yastati'una an yuhaddidu. Ya, seolah-olah mereka ini yang mengatakan bahwasanya rabbukum a'lamu bima labistum, mengatakan bahwasanya rabb kalian ya itu lebih mengetahui berapa lama kalian tidur. Mereka merasakan bahwasanya tidur itu, tidur yang mereka lakukan itu adalah tidur yang panjang. Akan tetapi mereka tidak bisa untuk menentukan berapa lama mereka tertidur. Ya, amal awwalun fahaddadu bina'an 'ala adh-dhahir. Ya. Adapun mereka yang menjawab yang pertama, yang menjawab sehari atau setengah hari, mereka menjawab sesuai dengan zahirnya. Mereka masuk awal hari, ya. Kemudian mereka terbangun pada akhir hari. Ya. Normalnya ya paling sehari. Sehari saja sudah mungkin sudah kebanyakan tidurnya. Ya. Wa amal akharun falam yuhaddidu bina'an 'alal waqi'. Ya, dan yang lainnya mengatakan rabbukum a'lamu bima labistum, mereka menjawab sesuai dengan apa yang mereka lihat dari kenyataannya. Ya, bahwasanya mereka tertidur dengan tidur yang panjang. Li'annal insan yufarriq bainan naumil yasir wa naumil katsir. Karena yang namanya manusia itu bisa membedakan antara tidur yang sebentar, tidur yang biasa yang sebentar dengan tidur yang banyak. Tsumma qala ba'dhum li ba'd. Kemudian sebagian lain berkata kepada yang lainnya. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Maka utuslah salah seorang dari kalian dengan membawa perak ini ya ke kota. Al-warik huwal fiddah kama ja'a fil hadis wa firriqati rubul asur. Al-warik adalah fiddah sebagaimana dalam hadis di wa firriqah, yaitu dalam perak rubul asur 1/40. Kana ma'ahum darahim minal fiddah. Mereka memiliki dirham-dirham dari perak. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Utus salah seorang dari kalian dengan membawa perak ini, uang perak ini, dirham ke Madinah. Falyandur ayyuha azka ta'aman. Cari makanan yang terbaik. Falyatikum birizqin min. Dia akan membawakan sebagian dari rezeki ya untuk kalian. Tadamman hadza, ayat ini terkandung dalamnya awalan jawazut tawkil fi syira. Wat tawkil fi syira jaiz. Ya, yang pertama adalah bolehnya untuk ya mewakilkan di dalam membeli. Ya, termasuk dalam menjual. Wat tawkil fi syira jaiz. Ya. Mewakilkan kepada seseorang di dalam membeli itu hukumnya boleh. Ya, kita mewakilkan, kita ingin membeli satu, kita utus seseorang untuk membelikan buat kita, kita serahkan uangnya. Itu boleh, pada hukum asalnya. Wa fil bai' jaizun aidan. Begitu juga dalam menjual, itu juga boleh. Ya, fa innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqala ahad ashabihi an yashtariya lahu adhiyatan wa atahu dinaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan salah seorang sahabatnya ya untuk membeli sesembelihan ya yang akan dikorbankan, kemudian beliau memberikan kepada sahabat tersebut 1 dinar. Wa qala ishtari adhiyah. Kemudian beliau mengatakan, ishtari adhiyah, belilah adhiyah, hewan yang akan disembelih. Fashtara syatain bidinar. Ya. Kemudian dia membeli syatain dua ekor kambing dengan harga satu dinar. Summa ba'a ihdahuma bidinarin faraja abisyatin wa dinar. Kemudian dia menjual salah satu dari kambing tersebut dengan harga satu dinar. Kemudian dia pulang kembali dengan membawa satu ekor kambing dengan membawa satu dinar. Ya, dinar yang diberikan utuh dan dia untung satu kambing. Fada'alahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yubarikallahu lahu fi bai'ihi. Fakana law stara turaban larabi hafi. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat tersebut ya untuk memberikan barokah dalam jual belinya dalam perdagangannya. Maka sahabat ini seandainya kalau dia membeli ya jual beli turaban ya pasir niscaya dia akan untung ya dalam keadaan pasir banyak di sana. Waqad akhadha al-ulama min hadzal hadis annahu yajuzu tasarruful fuduli ay yajuzu lil insan ay tasarraf bi mali ghairihi idza alima anna ghairahu yarda bidzalik. Dari hadis ini para ulama mengambil hukum bahwasanya boleh ya tasarruful fuduli ya tasarruf yang berlebihan ya, mengatur atau mempergunakan ya uang yang diberikan secara berlebih dari yang diperintahkan. Apa maksudnya? Ayajuzu lil insan ayatasarraf, boleh bagi seorang untuk menggunakan ya harta orang lain, uang orang lain, kalau dia mengetahui bahwa orang lain tersebut ridho untuk demikian itu. Ya, sebagaimana sahabat ini, ya dia diperintahkan untuk membeli kambing, seekor kambing dengan uang satu dinar. Ya, tapi dengan kemampuan yang ada pada dirinya dan barokah yang diberikan oleh Allah, ya dia menjual, dia mendapatkan dua ekor kambing dengan harga satu dinar, kemudian dia jual satu ekor kambingnya dengan harga satu dinar, ya sehingga dia membawa satu dinar yang utuh dan dia membawa satu ekor kambing. Waqalu ahadahum an yadhhaba ilal madinati wa ya'ti birizq. Mereka mewakilkan salah seorang dari mereka untuk pergi ke kota dan membawakan rezeki untuk mereka. Tsaniyan fi hadza aidan dalilu annahu la ba'sa 'alal insan an yatluba atyabat ta'am liqaulihim falyandur ayyuha azka ta'ama. Di dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwasanya tidak mengapa bagi seorang untuk meminta makanan yang terbaik. Ya, berdasarkan perkataan mereka, fal yandur ayyuha azka ta'aman. Carilah makanan yang terbaik. Salisan fihi dalilun aidan ala dha'fi qaulil fuqaha innahu la yasi alwasf bil af'al. Di sini juga terdapat dalil ya tentang lemahnya perkataan atau pendapatnya para fuqaha yang mengatakan tidak boleh ya menggunakan sifat dengan menggunakan kata af'al atau menggunakan kata ter. Ya. Ayya la yajuzu an asifal mabi' bi annahu atyab kulli syai'. Ya. Fala taqul abi'u 'alaika birran afdal ma yakun. Li'annahu ma min tayyibin illa wa fawqahu atyab min. Baik. Yaitu tidak boleh misalnya ya saya mensifatkan barang yang dijual bahwasanya dia adalah barang yang terbaik. Tidak boleh engkau mengatakan aku jual padamu ya burran, ya bur atau gandum, ya yang paling baik. Ya. Li'annahu ma min tayyib, karena tidak ada suatu perkara yang baik kecuali pasti ada yang lebih baik daripadanya. Ya, ini pendapatnya para fuqaha. Walakin yuqal, akan tapi yang benar kita katakan hadza yurja ilal urf. Ini kembali kepada urf, pada kebiasaan ya, yang berlaku di ya di daerah tertentu, di daerah masing-masing dan sesuai dengan waktunya. Fat'atyab ya'ni fi dzalikal waqti wa fi dzalikal makan. Ya. Terbaik yaitu terbaik pada waktu itu dan di tempat itu. Ya bisa saja di situ ada yang terbaik, tapi di tempat lain, tapi terbaik di tempat itu mungkin itu saja. Qala wa hal minas sunnah ma yashhad li talabil azka minat ta'am, ma yashhadu li talabil azka minat ta'am. Apakah ada di dalam sunnah Rasulullah SAW yang memperkuat bolehnya untuk mencari makanan yang paling baik? Naam, jawabnya adalah iya. Wadhalika anna nabiyya SAW aqarra sahabah alladina ba'u tamra radi bitamrin jayyid liyut'iman nabiyya SAW liyat'aman nabiyya SAW min. Walam yanhahum an hada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan menyetujui para sahabat yang mereka menjual kurma yang jelek ya dengan kurma yang baik agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa makan dari kurma tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Ya. Wa ma qala hada tarafuh. Utruku talabil at-talabal atyab. Ya, beliau tidak mengatakan bahwasanya ini adalah perkara yang boros, mubadir atau bermewah-mewahan, berlebihan. Ya, tinggalkan mencari perkara yang terbaik. Ya. Semuanya ingin yang paling baik. Ya, tidak begitu, beliau tidak mengatakan begitu. Ya. Fal insanu qad fatahallahu lahu fi an yahtara al atyab min at ta'am aw al syarab aw al masakin aw al thiyab aw al maraqib madama Allahu qad a'tahu al qudrah ala dhalika fala yulam. Fal insan, seseorang itu bisa saja Allah telah bukakan baginya ya. Ya, Allah bukakan baginya rezeki-rezeki. Dengannya dia bisa memilih perkara-perkara yang terbaik. Apakah itu dari makanan, apakah itu dari minuman, tempat tinggal, pakaian, kendaraan. Ya. Madamallahu qad a'tahul qudrah ala dhalik falayulam. Selama Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemampuan kepadanya untuk bisa melakukan itu, ya, falayulam. Ini bukan perkara yang tercela. Apa perkara yang tercela kalau seorang itu takalluf ya, memaksakan dirinya, dia tidak mempunyai kemampuan, dia paksakan, akhirnya dia berhutang, akhirnya dia ya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak halal, mencuri ya, korupsi dan lain sebagainya demi untuk memenuhi ya gaya hidupnya yang berlebihan, maka itu yang tercela. Ya. Atau dia hanya gunakan hartanya untuk itu saja. Tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak lain sebagainya, gunakan untuk bermewah-mewahan. Ya. Tapi selama dia mampu ya memanage hartanya, dia infakkan, dia gunakan untuk dirinya, dia pilih untuk dirinya, keluarganya, hal-hal yang terbaik, dia mampu untuk itu. Ya, maka itu adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah adalah jamil yang maha indah dan menyukai keindahan. Ketika seorang mampu untuk membeli pakaian yang bagus, ya, kemudian dia memakainya, kendaraan yang baik dia memakainya, bukan perkara yang tercela. Inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'matih, kata Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Allah itu suka untuk terlihat asar, ya, ni'amih, ni'matih, asar, ya, tanda-tanda atau pengaruh dari kenikmatan Allah, ya, yang diberikan kepada orang tersebut. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, selama itu masih dalam koridor, dia bersyukur kepada Allah, kemudian dia tunaikan hak orang lain, ya, dia tunaikan hak dan kewajibannya, maka perkara tersebut bukanlah perkara yang tercela. Qala falyatikum birizqin min ya'ni yashtari wa ya'ti bihi fajama'u bitawqil baina syira'i wal ihdar. Ya. Kemudian dia membawa sebagian rezeki darinya, yaitu orang yang menjadi wakil dari mereka, yang diutus oleh mereka itu membeli dan membawanya. Ya, mereka menjamak atau menggabungkan, ya, untuk mewakilkan suatu dua perkara terhadap orang tersebut, yaitu membeli dan membawanya. Wal yatalattaf wala yusyiranna bikum ahada ay yata'ammal bi khufyah la'alla yish'ar bihim fayu'daun. Hendaknya dia berlaku lemah lembut, yaitu dia hendaknya berhati-hati. Jangan sampai, ya, ada orang yang merasakan kehadiran mereka, ya, fayu'daun, sehingga mereka disakiti dan diganggu. Wahada ya'ni annahum dhannu annahum lam yalbathu illa qalila. Kenapa mereka mengatakan demikian? Jangan sampai orang tahu, oh ini fulan yang kemarin, ya, kabur misalnya, cari di mana tempatnya. Akhirnya mereka ketahuan dan diganggu dan disakiti. Ya, jangan sampai seperti itu. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena ini adalah persangkaan mereka bahwasanya mereka tidaklah mereka tidur kecuali sebentar. Ya, seandainya mereka tahu bahwasanya mereka sudah tidur selama 300 tahun lebih, ya, generasi yang lewat sudah tidak ada mungkin. Ya, tidak ada yang mengenal mereka. Summa allalu hadza ay al-amr bi talattuf wa nahyi 'anil isyar bi qawlihim innahum in yadhharu 'alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada. Kemudian mereka menyebutkan sebab, ya, kenapa diperintahkan agar talatuf, yaitu berhati-hati, ya, jangan sampai, ya, mereka mengetahui keberadaan mereka. Kenapa? Ya, mereka sebutkan sebabnya. Innahum in yadharu 'alaikum, sungguhnya mereka kalau mereka, ya, berhasil menguasai kalian, yarjumukum, mereka akan merajam kalian, aw yu'idukum fi millatihim, dan akan, atau mereka akan mengembalikan kalian ke dalam agama mereka, walan tuflihu idan abada, maka niscaya kalian tidak akan beruntung selamanya. Ay annahum labudda annahum yaqtulunakum ayaruddunakum ala aqabikum ba'da imanikum. Ya, yaitu mereka pastilah mereka akan membunuh kalian atau mengembalikan ke kalian, ke belakang-belakang kalian, yaitu kepada agama-agama kalian sebelumnya, yaitu kembalikan kepada kekufuran setelah keimanan kalian. Walan tuflihu idan abada, maka kalian tidak akan beruntung selamanya. Ai idza uttum fi millatihim abada wa fi hada, ai kalau kalian ya uttum kembali kepada agama-agama mereka, maka selamanya kalian tidak akan beruntung. Wa fi hadza dalilun ala akhdhil hadar minal a'da bi kulli wasilatin illa al wasail muharramah, fa inna muharramatun la yajuzu an yaqa'al insanu fiha. Di sini terdapat dalil untuk mengambil bentuk kehati-hatian dari musuh-musuh dengan segala cara kecuali cara-cara yang diharamkan. Karena demikian itu adalah haram, tidak boleh seorang melakukannya. Wallah ta'ala alam, selesai kita dari tafsir ayat yang ke-19 sekaligus ayat yang ke-20 dari surat Al-Kahfi. Naktafi ilahuna subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi telah kita simak bersama sebuah pembahasan dari tafsir surah Al-Kahfi dari ayat yang ke-19 dan ayat ke-20. Semoga apa yang kita dengar bersama bisa kita ambil manfaatnya sehingga bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Kami selaku kru Radio Syiar Tauhid memohon maaf atas segala kekurangan pada acara kajian malam hari ini. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.